Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, wa min dhalika du'a'u Sulaiman alaihi salam, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan dari doa yang diajarkan dan dibimbing kita untuk memanjatkannya, bermunajat dengannya kepada Allah, adalah doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Allah mengabadikan doa tersebut dengan bimbingannya kepada Sulaiman, wahai Rabbku, berikanlah taufik dan berikanlah anugerah kepadaku agar aku bersyukur kepada nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kedua atau kepada orang tuaku, juga berikanlah taufik dan bimbinglah saya untuk beramal saleh, amal yang Engkau ridhai. Masukkanlah saya dengan rahmat-Mu ke dalam sejumlah hamba-hamba-Mu dari hamba-hamba-Mu yang saleh. فتوسل إلى الله بربوبيته سليمان. Dengan doanya di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam firman-Nya dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, beliau bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah, yang berarti semua para nabi dengan doanya, mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perkataan Rabbi atau wahai Rabbku. Sebagaimana keterangan kita dahulu bahwa dengan bertawassul dengan asma'ullah wa sifatih wa rububiyatih, tentunya doa tersebut sangatlah diharapkan mendapatkan penerimaan dan pengabulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada harapan kita kecuali doa ini diterima. Dan kemudian dikabulkan permintaan tersebut. Atau munajat ataupun permintaan yang dengannya kita berdoa kepada Allah. Dan adab ini ditegakkan oleh para nabi-nabi Allah, dibimbing oleh Allah, bahkan Allah mengabadikannya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'annya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Fatawassala ila Allah bi rububiyyati wa bi ni'matihi 'alaihi wa 'ala walidayhi. Dan beliau pun bertawassul kepada Allah dengan anugerah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada beliau, kepada Nabi Sulaiman, demikian kepada kedua orang tua beliau atau orang tua beliau. Seperti yang kita telah sebutkan, bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, dengan dia sebutkan sebagai bentuk kesyukuran, sebagai bentuk terima kasih. Sebagaimana orang yang masuk ke dalam gua bertawassul dengan amal solehnya dan mereka berterima kasih dengan Allah, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Demikian yang telah diberikan kepada kedua orang tua. Atau diberikan, dianugerahkan kepada orang tua kita. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan, tidaklah dimulai nikmat tersebut kepada kita, tetapi nikmat Allah bahkan telah dianugerahkan sebelumnya kepada kedua orang tua kita. Dan dengan nikmat Allah, kita pun terlahirkan dari kedua orang tua kita tersebut. Maka sepantasnya kita mengingatnya, dan sepantasnya kita tentunya berterima kasih dan bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan kita ucapkan, amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan kepadamu, maka sebutkanlah. Dan ini juga menunjukkan Nabi Sulaiman anak yang soleh. Tidak luput dari doanya kedua orang tuanya. sebagaimana nanti kita akan melihat doa beliau di tempat yang lain dari ayat yang akan disebutkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Naam. Beliau sungguh anak yang saleh yang Allah nugrahkan kepada Nabi Daud. Karena Sulaiman, Nabi Sulaiman adalah anaknya Daud. Demikianlah orang tua yang saleh. Dengan kesolehannya dan kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah, Allah juga akan menganugerahkan kepadanya anak yang saleh. Allah akan menganugerahkan kepadanya anak yang saleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya dengan anak yang soleh tersebut, dengan kesolehan hambanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh. Demikian kedua orang tua kita, demikian keturunan kita, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Seperti doa Sulaiman, adkhilni fi ibadika as-salihin, atau alhiqni bis-salihin. Naam. Qala rahimahullah, ay yuwazzi'ahu ay yulhimahu wa yuwaffiqahu li syukriha bil i'tiraf biha. Jadi beliau bertawassul dengan rububiyyah Allah dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau dan kedua orang tua beliau, dan beliau juga meminta agar Allah menganugerahkan, memberikan ilham kepada beliau, memberikan taufik kepada beliau untuk selalu bersyukur terhadap nikmat tersebut dengan mengenali, mengetahui nikmat tersebut. Karena siapa yang tidak mengenali dan tidak mengetahui nikmat Allah, dia tidak mudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seorang mengerti ini nikmat, mengenali itu nikmat, dia mudah bersyukur kepada Allah. Karena dia melihat apa yang Allah berikan kepadanya tidak datang dengan tiba-tiba. Tidak karena usahanya, tetapi betul-betul pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan kepada beliau, Allah ilhamkan kepada beliau, Allah berikan taufik kepada beliau untuk bisa bersyukur terhadap nikmat Allah dengan mengenali nikmat tersebut. Juga untuk wa mahabbatihi 'alaiha wa tsana' 'alaihi wa mahabbatihi lillahi 'alaiha wa tsana' 'alaihi, dan dengannya Allah anugerahkan kepadanya kecintaan kepada Allah dengan anugerah nikmat tersebut, dan tentunya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat oleh Allah, maka sepantasnya kita mensyukurinya dan mencintai siapa yang telah memberikan nikmat tersebut. Mencintai pemberian Allah karena Allah dan kepada Allah. Juga tentunya banyak memuji Allah banyak menyanjung Allah wal ikthar min dzikrihi, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan di majelis kajian kitab kita ini bahwa kita tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan, yang kita rasakan secara zahir, kita tidak mampu hitung, apalagi ditambah dengan yang batin. Yang kita kenali itu nikmat saja tidak mampu kita hitung, apalagi yang tidak kita kenali itu sebagai nikmat, padahal itu adalah nikmat dari Allah. Karena demikian banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan, telah kita rasakan, apakah tidak pantas kita bersyukur kepadanya, memuji, mengingat Dia yang telah memberikan nikmat tanpa harus kita mengganti rugi, tanpa harus kita membayar, tanpa harus kita mengeluarkan ganti atau apa yang dikatakan pengganti dari nikmat tersebut, atau imbalan atau balasan. Kita hanya semata-mata mendapatkan nikmat, sehingga apa yang ada pada diri kita semuanya adalah nikmat Allah. Coba kita lihat sekarang yang ada pada diri kita, adakah di luar dari nikmat Allah? Apakah ada pada anggota tubuh kita atau penampilan kita atau keadaan kita sekarang itu di luar dari nikmat Allah? Maka jawabannya tidak ada. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mata kita nikmat yang besar. Hidung kita nikmat yang besar. Yang dengan mata kita melihat, dengan hidung kita menghirup udara. Kita telah merasakan beberapa waktu sebelumnya dengan pandemi memakai masker. Maka bagaimana udara yang dibatasi pada pernapasan kita tentunya terasa terbatas dan terasa sesak. Tapi itu semua dalam rangka menjaga kesehatan kita dengan memakai masker. Kalau itu ditetapkan selama-lamanya, tentunya kita akan keberatan. Lantas kemudian dengan kemudahan dari Allah, dengan kelapangan dari Allah, Allah ringankan yang namanya penyakit yang dia turunkan. Kemudian dengan ketetapan ahli dalam masalah ini, kita mulai dilonggarkan tidak memakai masker. Maka coba rasakan penghirupan udara dengan memakai masker, dengan tanpa masker. Sangat berbeda. Udara itu pemberian Allah. Allah yang berikan. Sehingga tidak ada yang luput dari semua anggota badan kita, semua apa yang kita pakai, semua apa yang ada di sisi kita, dari nikmat Allah. Karena demikian nikmat Allah, sehingga disebutkan di sini, bagaimana Sulaiman agar dia diberikan taufik oleh Allah, mengenali nikmat dan mencintai nikmat Allah karena Allah, dan mencintai Allah yang memberikan nikmat. Kemudian memujinya, menyanjungnya, dan memperbanyak, mengingat Allah. Itulah yang sepantasnya seorang yang mengerti dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya dengan keadaan tidak ada memiliki harta, tidak berpunya. Subhanallah, harta itu bukan nikmat atau satu-satunya nikmat, tetapi harta itu dari sebahagian nikmat. Nikmat itu bukan cuma harta, nikmat itu banyak. Tadi sudah disebutkan, udara yang kita hirup itu nikmat. Jadi kalau hanya kita tidak memiliki harta dengan hikmah Allah, Allah menginginkan demikian, ilmunya yang maha luas mengetahui tidak pantas kita memiliki harta, bukan berarti kita tidak mendapatkan nikmat. Kita telah mendapatkan nikmat. Bahkan dengan tidak diberikannya harta yang berlimpah oleh Allah kepada kita, itu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai kita diberikan harta yang banyak, bisa jadi kita hilang dan tidak lagi mengenal Allah, dipalingkan dengan harta. Lihatlah Qarun yang kita sudah sering sebutkan. Qarun ini dulu pengikutnya Musa alaihissalam. Tapi kemudian dia diberikan dari Bani Israel. Kemudian dia diberikan harta yang luar biasa, tidak terkira. Apakah dia menjadi orang yang beriman, menolong Musa, membela agama Musa? Bukan. Dia bahkan menjadi pengikutnya dan penolongnya siapa? Fir'aun. Jadi harta bukanlah satu-satunya nikmat. Bahkan bisa jadi seorang tidak memiliki harta itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya dengan keadaannya, karena beliau mengikuti Rasulullah dalam keadaan Rasulullah lapar dan kenyang, menggambarkan bagaimana pertemanan dan persahabatan beliau menemani Rasulullah dengan setia. Abu Hurairah mengatakan, di mana saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin sibuk di pasar, di mana dari kalangan saudara-saudaraku sibuk dari kalangan ansor sibuk di ladangnya, perladangannya, maka saya menyibukkan diri saya menemani Rasulullah. Dan dia bersyukur dengan keadaan tersebut. Padahal Abu Hurairah pernah didapati karena saking tidak memiliki apa-apa, bahkan makanan, hampir jatuh tersungkur karena sangat laparnya. Tapi Abu Hurairah tidak pernah mengeluh bahwa dia adalah orang yang miskin, fakir, yang tidak memiliki nikmat, tidak ada. Bahkan dia sangat setia dan bersyukur kepada Allah karena bisa menemani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, diperhatikan darsnya. Lihatlah Abu Hurairah, Bahkan dengan nikmat iman, dia mendapatkan nikmat terbesar. Ibunya yang tadinya musyrikin, dengan nikmat iman yang didapatkan oleh Abu Hurairah, kemudian ibunya pun masuk ke dalam Islam. Coba dibandingkan dengan harta. Harta yang luar biasa, tetapi orang tua kita kafir. Dengan tidak punya harta, tapi orang tuanya beriman, mendapatkan hidayah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih mahal? Demikianlah, seorang banyak bersyukur kepada Allah dengan segala pemberian nikmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandailah kita bersyukur. Pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. Demikian Sulaiman. Sulaiman diberikan kekayaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Diberikan kerajaan. Diberikan kekuasaan. Kekuasaan yang dia meliputi kekuasaannya manusia, jin. Dan apa? Dan hewan. Sehingga kita telah mendengarkan bagaimana Sulaiman memerintahkan jin, memerintahkan hewan. Sampai serangga. Dengan ini Sulaiman pun bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Demikianlah sepantasnya. Dan demikianlah seharusnya. Kemudian wa ayuwaffiqahu amalan salihan yardahu. Sulaiman meminta agar dengan nikmat Allah ini bukan memalingkan dia ke penyimpangan, ke kesesatan, ke kedurhakaan, ke maksiat. Tapi Sulaiman meminta dengan doanya, ya Allah, dengan nikmat ini, wa yuwaffiqahu, agar Allah memberikan taufik kepadanya amalan saleh, amal saleh yang dia ridai, yang Allah ridai. Sehingga semakin diberikan nikmat oleh Allah, semakin soleh seseorang. Semakin baik seseorang. Semakin banyak dia mengerjakan amal soleh. Ya tentunya amal soleh di sini berbagai macam amalan. Ada yang bentuknya amalan hati, kalbu. Ada yang bentuknya amalan badan, ada yang bentuknya amalan harta. Demikian. Dan yang lainnya. Amalan yang dibimbing oleh Allah. وَيُدْخِلْ وَوَيَدْخُلُ فِي هَذَا جَمِيعُ الْأَعْمَالِ أَصَّالِهَا ظَاهِرُهَا وَبَاتِنُهَا. Dan tentunya masuk dalam amal soleh ini semua amal soleh sebagaimana tadi sudah disebutkan. Amal soleh yang dia sifatnya zahir tampak. Dan amal soleh yang sifatnya batin tidak tampak. Agar Allah membimbingnya. Betul-betul hamba yang mengerti dan menyadari. Dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan bimbingan semua kepada kita demikian. Kita diberikan, mohon maaf, harta menjadi orang yang soleh. Mengamalkan amalan soleh. Kita diberikan ilmu menjadi orang yang soleh. Mengamalkannya dengan amalan soleh. Ada orang diberikan harta, hilang sudah. Ada orang diberikan ilmu oleh Allah, ilmu dari Allah. juga hilang sudah. Dia malah sombong, angkuh dengan ilmunya. Wallahul musta'an. Sulaiman meminta agar semua amal soleh Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa melaksanakannya, mengamalkannya, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Wa ayyudkhilahu birahmatihi fi jumlati ibadihi salihin, dan agar Allah memasukkan beliau dengan rahmat Allah. Allah memasukkan beliau dengan rahmat Allah ke dalam sejumlah ibadah atau ke dalam sejumlah hamba-hambanya yang saleh. Seorang tidak bisa memastikan dirinya, dia masuk ke dalam golongan ini dan golongan itu, kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia mendapatkan taufik, digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh, tidak ada lagi taufik yang paling baik kecuali dia menjadi hamba-hamba yang soleh. Karena dengan kesolihan selamatlah seorang. Wa hadza du'a syamilun li khairid dunya wal akhirah. Doa beliau ini mencakup kepada kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Doa beliau, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini adalah doa yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena di dalamnya disebutkan puncak kebaikan dunia dan juga puncak kebaikan akhirat. Amal soleh, kebaikan dunia. Dan dikumpulkan menjadi hamba yang soleh nantinya dengan solihin, di mana? Di surga, adalah puncak kebaikan akhirat. Apakah ada lagi kebaikan daripada itu? Maka, saudara-saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, lazimilah doa ini, sering berdoalah, bermunajatlah dengan doa ini, selain untuk kita pribadi, juga untuk kedua orang tua kita. Tentunya doa itu sesuai dengan siapa yang kita masukkan dalam doa tersebut. Kalau kita di dalam Al-Quran ini diajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, maka ini khitabnya kepada kita. Khitabnya, arah pembicaraannya untuk kita. Tetapi kalau kita memasukkan yang lainnya, maka tidak ada masalah dengan doa memasukkan yang lainnya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati am antana atau an amta alaina wa ala walidayna wa an na'mal salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Kita inginkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai masuk dengan doa tersebut. Ketika ada di antara mereka yang tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita tidak berdosa karena kita telah meminta kepada Allah kebaikan. Dan apa yang kita minta kepada Allah, kalau tidak diterima oleh Allah untuk si fulan, maka dikembalikan kepada kita doa tersebut. Kalau kita minta, ya Allah masukkanlah fulan ke dalam surgamu, Allah tidak menerima karena dia bukan orang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga Allah, maka doa itu kembali untuk kita, yaitu kita yang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada merugi orang berdoa. Tidak ada meruginya. Tidak ada merugi dan tidak akan menyesal orang yang berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah keterangan yang sedikit ini karena telah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang nantinya, melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.